lagi. Oh, setiap hari menyelidiki, bertengkar lagi, bertengkar lagi. Oh, saling mencaci, saling memaki. Bosan kalau terus begini. Garpu kala di meja makan kini tak lagi mampu menghibur hatiku, hatiku ini curiga lagi, curiga lagi. Bertengkar lagi, oh, saling mencaci, saling memaki. Bosan kalau terus begini aku bosan. Rumah tangga denganmu tiada tahan. Tak pernah kan tercipta kemesraan. Denting sendok dan garpu kala di meja makan kini tak lagi mampu menghibur hatiku, hatiku ini. Curiga lagi, curiga lagi. Oh, setiap hari menyelidiki. Sampai akhir hayatku ingin hidup bersamamu mesra selalu. Curiga lagi, curiga lagi. Oh, setiap hari menyelidiki.